Bismillahirrahmanirrahim. Sahih pertama baca hadis. Ayo baca. الصف الثاني الصف الثالث الرابع الصف الرابع نقرأ الحديث malam yakra fal yakra Bismillahirrahmanirrahim qala imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim Al-Mughirah Al-Bukhari Al-Ju'fi Rahmatullahi Ta'ala Alayh Haddathana Qutaybah Abu Qutaybah bin Sa'id Abu Man Abu Raja Al-Baqlani Ibrahim Lahu Akhun Masmu memiliki saudara siapa namanya? Endasior. Nama ismu Qudayd. Qaf dal ya dal. Qudayd. Memiliki dua anak. Henda Luqman. Masih ingat? Henda Akbar. Siapa menyebutkan Sadaqah Fudail? Ini dua anaknya. Ada sebuah puisi yang beliau lantunkan. Siapa yang hafal? Edul. طيب لولا القضاء الذي لا بد مدركه ورزق الذي يأكل الإنسان بالقدر ما كان مثلي ببقلان مسكنه ولا يمر بها إلا على سفري. Kalau bukan karena urusan kehakiman, memang dijumpainya pada rezeki yang dimakan oleh manusia itu semua dan takdirnya. seorang entah menjadi qadi, hakim ataupun yang lainnya, itu tidak akan mengurangi rezekinya. Akhirnya itulah Rasulullah menyatakan fa'ajmilu fit talab, maka hendaknya memperbaiki dalam mencari rezeki. Makana mithli fi baglan maskanuhu, tidak sepantasnya aku tinggal di baglan. Wala yamru biha illa ala safari, dan tidak melewati di baglan kecuali seperti seorang apa? Yang dalam perjalanan. Hidup sebagaimana orang yang musafir, hidup sementara. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un, apa kalian itu mengira kami ciptakan kalian dalam keadaan demikian saja, kalian tidak dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah sebutkan kalla idza barait taraqi wa qila man raq wa dhanna anil firaq wa latafatis saq bisaq ila rabbika yawmil masaq fala saddaqa wala salla walakin kadzdzaba tawalla thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta awla laka fa'awla thumma awla laka fa'awla ayahsabul insanu ayyu turka suda. Asyahid di akhir ayat ini, apakah manusia mengira dibiarkan begitu saja? Alam yakun utfatan min mani yumna, bukankah kami telah menjadikan manusia itu dari air mani yang mancar? Thumma yakunu alaqatan fa khalaqa fa sawwa, setelah itu menjadi alaqah, segumpal darah. Setelah itu Allah sempurnakan ciptaannya. Alaysa dzalika biqadirin ala ayyihil mauta, bukankah demikian itu mampu bagi Allah untuk menghidupkan orang yang sudah mati? Perkara mudah bagi Allah untuk menghidupkan bagi manusia tatkala mereka sudah meninggal dunia. Oleh itulah sebelum datang penyesalan, maka hendaknya di dunia memperbanyak amalan kebaikan-kebaikan. Qutaibah bin Sa'id memberikan nasihat kepada putranya, alaika bil athar, fa innar ra'ya la yablugh al masyriq wal maghrib, hendaknya engkau senantiasa berpegang teguh kepada al-athar, Al-Quran, Sunnah, dan juga jejaknya orang salaf terdahulu, karena akal tidak akan sampai ke arah timur ataupun barat. Semua tersampaikan dengan Al-Quran dan Sunnah. Hadatsana Abdul Wahab bin Abdul Majid Al-Thaqafi Abu Muhammad. Ikhtalata qabla mautihi bi thalath sanawat atau arba sanawat hatta annahu la yakil. Terjadi ikhtilat, kerancuan dalam pikirannya sebelum meninggal 3 tahun atau 4 tahun sampai dia tidak berakal. Telah disebutkan perbedaan antara ikhtilat dengan taghayyur. Taghayyur muqaddimah al-junun, ikhtilat syibhul junun. Aw junun bin nafsihi. Ini perbedaan antara taghayyur dengan ikhtilat. Hadatsana Ayyub, berkali-kali Ayyub endang mubarak Ayyub bin Abi Tamim As-Sikhtiyani Abu Man Abu Bakar Ena Habib Abuhu Masmu, ayahnya bersama bernama siapa? Ena Sihor Kaisan. Dia termasuk keras kepada al-bid'ah. Atkala ada seorang lebih tidak menyatakan asalukan kalimah qala walanis kalimah. Aku bertanya kepada dirimu satu kalimat saja, kalau tidak separuh, separuh kalimat saja tidak. Itu Ayyub bin Abi Tamimah Sikhtiyani. Awal bidak ikhtalafu fil asma wa istama'u bis saif. Bahwa al-bidah itu berbeda-beda dalam namanya. Tapi nanti sepakat, yaitu saif, pedang. Artinya apa? Keluar, memberontak kepada pemerintah. Mungkin ada ikhwan muflisin, ada partai islah di Yaman, ada Hizbut Tahrir, dan demikian pula ada Rafidah, Sufiyah. Berbeda-beda namanya, tapi sama. Mereka semua nanti akan memberontak kepada pemerintah negara. Coba dulu di negara kita, kalau menggulingkan Presiden Soeharto, coba, hampir semua kelompok sepakat untuk menggulingkan kudeta. Karena bermaksud kepada Umara, Allah ganti dengan pemimpin yang lebih jahat daripada sebelumnya. Padahal Rasulullah menyatakan, maka ditanya, afal nabiduhum, apa kami tidak kudeta saja? Qala la, ma'akumu fikum shalah, as-shalah. Tidak, selama mereka itu masih menegakkan salat. Ini adalah upaya. Bahkan seandainya pemimpinnya orang kafir, tapi nanti kalau kudeta kita akan kalah, maka tidak boleh kita memberontak. Kalau akibatnya darah kaum muslimin teralirkan, kaum muslimin dibantai. Kondisi misalnya orang Amerika, kaum muslimin Amerika memberontak Amerika, mungkin saat itu akan habis. Berapa mungkin jumlahnya? 5 juta, setiap 5 juta saja. Melawan mungkin sekarang sekitar berapa, 600 juta. Tentu akan, dengan izin Allah tentunya akan habis. Kalau bukan karena karunia Allah SWT. Maka mereka bersabar. Ana Abi Kilabah. Abu Kilabah, masmu Abdullah bin Zaid bin Amr. Abu Kilabah. Ia juga termasuk keras kepada al-bidah. La tujalisu ahlul ahwa wa la tuhadithuhum. Fa inni la aman ayakmarukum fi dalatihim. Fi riwayah mizukum fi dalatihim ayulbisu alaihim ma kuntum ta'rifun. Jangan kalian berteman dengan ahlul bidah. Enggak usah berteman ahlul bidah. Jangan juga berbincang-bincang dengan mereka, karena aku tidak merasa aman, kalian akan terceburkan ke dalam kesesatannya atau tercampurkan apa-apa yang kalian sudah ketahui sebelumnya. Dari sini hendaknya Ahlus Sunnah wal Jamaah berusaha untuk menjauh, tidak bergabung dengan Ahlul Bidah, tidak sering berbicara dengan mereka, karena sangat berbahaya. Telah lewat penyebutan Imran bin Hitan menikah dengan perempuan Kharijiyah dengan tujuan untuk mengembalikan dari pemahamannya, pemahaman Khawarij. Namun ternyata istrinya menang dalam memberikan pengaruh. Sehingga Imran bin Hitan yang sebelumnya Sunni menjadi Khariji. Bahkan menyanjung yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Siapa menyebutkan puisinya? Ayah Sufyan. Ya terobatan. Illa liyablug. Inilah azkur yawman wa asibuh fil mizan inda Allah ma'ada inda Allah au fil bari inda Allah mizana. Wahai ya pemilik pedang yang mampu membunuh Ali bin Thalib dari orang bertakwa. Ini pembunuhnya orang bertakwa. Padahal Rasulullah menyatakan qatil Ali finnar, membunuh Ali adalah di neraka. Tapi dia menyatakan mintaqin, ada orang bertakwa, tidak menginginkan kecuali untuk mendapatkan keridhaan insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya aku senantiasa mengingat dan mengenang jasa-jasamu. Engkau tidak akan mendapatkan pada yaumul qiyamah kecuali mendapatkan timbangan yang bagus, yang berat. Demikianlah pengaruh ahlul bidah kepada ahli sunnah. Lihat juga Imam Abdul Razak As-Sanani terpengaruh dengan siapa? Ja'far bin Sulaiman Ad-Duba'i, pemahaman Syiah. Dan dia adalah seorang sunni salafi. Abdul Razak As-Sanani, Imam Ahmad datang kepadanya, Isa bin Rahawih datang kepadanya mencari ilmu, dan lain-lainnya para a'imah, pembesar-pembesar ulama dunia. Tapi terpengaruh juga. Ini gurunya terpengaruh. Al-Qulub Bayna Asawim Naswabir Rahman, hati di antara jari jemari Allah subhanahu wa ta'ala. Qalibu kaifa yasha, Allah putar balikkan sesuai yang Allah kehendaki. Mungkin sebelumnya kita dalam keadaan semangat beribadah, semangat ta'lim, semangat belajar agama Allah. Begitu duduk ahlul bidah bagaimana? Menjadi pemalas, pemalas mencari ilmu, pemalas beribadah, dan lain-lain. Ini pengaruh ahlul bidah. Bahkan mungkin yang sebelumnya dalam keadaan bagai jubah, bagai imamah, melihara jenggotnya, berubah keadaannya, jadi musbil, jenggotnya bersih, tidak pernah pakai kopiah ataupun imamah, tidak pernah pakai jubah, pakai koko aja yang dipakai. Alasannya masyarakat ini butuh enam kelembutan, kita bisa bergabung dengan masyarakat pakai sarung itu maksimal. Nah, sarung dan apa? Baju koko. Tidak lagi dengan sebelumnya ingin menerapkan sunnah. Orang jamaah tabligh aja melihat itu kalau di bis itu berani pakai imamah. Itu jamaah tabligh. Kesana kemari. Nah, pakai jubah. Ini yang sunni salafi. Awalnya nanti kalau sudah ke airport, udah coba. Ini sebelumnya di Pondok Baik Kopiah, rambutnya dibalik sudah. Yang sebelumnya ke sini, jadi ke sini. Nah, sarung ini biasa untuk kemulan. Nanti hilang sarungnya itu, masuk kantong. Kaos-kaos oblong. Nah, begitu. Enggak percaya, lihat aja. Nah. Ini realita. Di pondok mungkin pakai cadar yang perempuan-perempuan. Ketika ke rumahnya sudah ada lagi pakai cadar. Nongkrong di tepi jalan. Nah, begitu keadaannya. Nah, Ustaz kok tahu, ya tahu aja. Ada yang beritahu. Nah. Ini pengaruh. Teman. Apalagi ahlul bidah. Idza ra'aita ar-rajul yuhaddits. Mala, nah, jika engkau melihat seorang yang mengatakan agar apa, nah, utruk an-nakal badal hadith al-ahad wahadi al-akal falam annahu Abu Jahal. Kalau engkau melihat ada seorang yang mengatakan tinggalkan Al-Quran, Sunnah, tinggalkan juga hadis-hadis yang ahad, datangkan kepada kami berupa akal, fa'alam annahu Abu Jahal, ketahui dia ini Abu Jahal. Wa idza ra'aita as-salik tauhidi, engkau melihat seorang yang menempuh seperti orang yang bertauhid, kemudian nyatakan utruk an-naql wa akal wahad az-zawq wal wajd, fa'alam annahu iblis. Kalau engkau melihat seorang yang menempuh seperti orang yang bertauhid, dia menyatakan tinggalkan nakal wal akal, tinggalkan Al-Quran dan Sunnah, tinggalkan akal, datangkan kepada kami perasaan. Naam, adzauq wal wajd. Fa'alam annahu iblis fi surati Bani Adam. Dia inilah iblis yang berbentuk seperti Bani Adam. Aw halaf fihi, atau sudah menyatu. Nah, menyatu dengan Bani Adam. Fa in jabunta minhu fahrub. Kalau engkau takut dengannya, larilah. Wa illa fasra'hu. Kalau enggak takut bagaimana? Banting dia. Wa qra'a alaihi ayat al-kursi. Wa burum ala sadrihi wa hanukhu. Setelah itu bacakan ayat kursi, tindih dadanya. Saya itu cekik lehernya. Itu kalau ada orang yang pentingkan hati nurani. Tidak perlu Al-Quran, tidak perlu Sunnah. Yang penting hati nurani. Yang penting hatinya kan bagus. Ada tidak di sini aliran kebatinan? Ada. Banyak sekali kebatinan. Yang penting kan hatinya. Tidak perlu sholat, yang penting kan doa. Sholat, doa. Bimana doa. Tahulah ini iblis ini. Ini iblis. Sudah berbentuk manusia. Atau menyatu dengan manusia. Kalau engkau takut bagaimana? Lari. Nah, lari. Kalau tidak takut maka bantinglah dia. Bacakan padanya ayat kursi. Tindih dadanya, cekik lehernya. Bagus atau tidak bagus? Nah, bagus sekali itu. Ya, ucapan Abu Kilabah, keras kalau lebih tidak. Ya, terkadang orang yang sebelumnya rajin beribadah, begitu masuk ke batinan bagaimana? Sing penting kan hati ini, Mas. Hati ini api. Nah, segalanya akan menjadi baik. Segala sesuatu akan menjadi baik, yang penting hatinya. Di sini juga ada, kampung ini ada. Aliran kebatinan. Ada lagi aliran gado lucu. Ada darbo gandul. Dan beraneka ragam kebatinan. Ini berbahaya. Sholatnya kemana? Sholatnya ke timur. Ngadap timur. Ngadap ke matahari. Yang penting. Nah. Kita menghadap kemanapun. Juga disitulah. Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang katanya mau ke timur terus menerus, itu akan sampai juga ke Ka'bah. Katakan kepadanya, apa kamu pernah mencoba jalan ke timur terus? Nah. Nah. Kalau seandainya memang demikian, kita mau ke Amerika, arahkan aja. Nah, kemana? Ke timur. Sampai apa tidak sampai kira-kira? Insya Allah tidak sampai itu. Itu hanya omong kosong saja. Buktinya diarahkan pesawatnya itu. Diarahkan ke sana kemari. Ini nama Abu Kilabah. An Anas bin Malik khatim Rasulullah SAW wa min qari nam qarabati Nabi SAW min kibalin nisa, termasuk kerabat Nabi dari jalur perempuan. Telah lewat penyebutan bahasa Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik. Tatkala Rasulullah SAW tidur, keluar keringatnya, Ummu Sulaim mengumpulkan keringat Rasulullah SAW. Rasulullah terbangun dan bertanya kepada Ummu Sulaim apa yang dilakukan. Ummu Sulaim menyebutkan ini adalah dikumpulkan untuk minyak yang paling harum dan dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Anas bin Malik, Allah berikan karunia anak yang sangat banyak. Berapa jumlahnya? 106. Umurnya 107. Dan meninggal ketika datang taun, penyakit menular. Waktu itu 80 yang meninggal dunia. Ia bersabar dan ia kubur anak-anaknya. Rasulullah mendoakan Allah makfir malah wa waladahu atil umrah. Ya Allah, perbanyak anak dan hartanya serta panjangkan umurnya. Kebun-kebun kurma di tempat lain berbuah setahun sekali, milik Anas bin Malik setahun bisa berbuah dua kali. Tanah yang luas, kemudian bunga-bunga tercium dari jarak yang sangat jauh dari kebun Anas bin Malik. Doa Rasulullah SAW terkabulkan. Demikian pula umurnya panjang dari disebutkan. Dan tidak ada keutamaan yang lebih baik kecuali membantu Rasulullah SAW. Meskipun demikian, ia mendapatkan perlakuan yang sangat keji dari Hajjaj bin Yusuf, Jawal, Fitan, Talatan Ma'ali, Talatan Ma'ali bin Zubair, Talatan Ma'ali bin As'as. Waya penampar fitnah, terkadang bersama Ali, terkadang bersama Ibn Zubair, terkadang bersama Ibn As'as. Aku akan kuliti kamu sebagaimana menguliti dob, aku akan buat dirimu berlendir. Manjalil Amir, iyaka Ali, siapa yang kau masukkan wahai Amir? Hajjaj mengatakan, yang kau masukkan adalah dirimu. Assamallahu sam'ak, semoga Allah menulikan pendengaranmu. Fasterja Anas bin Malik. Anas bin Malik mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semisal dengan ini juga, Abu Kilabah ditawarkan kepadanya, lam uridalahul qada fahalaba hatta wasal ila al-yamamah. Ia lari sampai ke Yamamah, ditawarkan untuk menjadi apa? Menjadi hakim. Rasulullah beritahu bahwasanya al-qudah salasah, wahid fil jannah wasnan fil nar. Namanya hakim ada tiga, satu ke surga, dua yang ke neraka. Qadi narafal haq qadha bihi fawal jannah. Seorang qadi tahu kebenaran, dia berhukum dengan kebenaran tersebut, dia yang di surga. Qadi arafal haq fajara alaih. Yang kedua adalah qadi, seorang hakim yang tahu kebenaran tapi dia melampaui batas dalam hukuman, apa, dalam berhukum melanggar dari hukum tersebut, maka dia masuk neraka. Yang ketiga adalah qadin qadha bi ghairi ala ma lam yuhil haq, seorang qadi enam yang berhukum tanpa kebenaran, dia dalam keadaan bodoh lebih banyak. Demikianlah para a'immah terdahulu ketika ditawarkan untuk menjadi para pejabat, mereka tidak mau. Berbeda dengan orang sekarang, pilih yang muda, yang cerdas, yang tampan, jadikan diriku senjatamu, macam-macam ya enggak. Merekomendasi diri mereka sendiri, padahal Allah nyatakan fala tuzakku anfusakum, jangan kalian rekomendasi diri kalian, wa al-minitaqwa, dia lebih tahu siapa yang paling bertakwa. Orang sekarang demikian menyanjung dirinya supaya menang dalam pemilu. Ini sudah salah fatal, karena merasa dirinya yang terbaik. Mereka merasa seperti Nabi Yusuf, ij'alni ala khazainil ard inni hafidun amin, jadikan saya sebagai khazainil ard, ini penjaga kekayaan bumi. Saya adalah orang yang bisa menjaga dan orang terpercaya. Baik, itulah Nabi, tidak sebagai manusia yang lain. Karena buktinya tatkala sudah menjadi para pejabat, mereka banyak yang korupsi. Banyak ya mereka itu bersemena-mena kepada rakyatnya. Ya bertanggung jawab. Ma min amir yali umul muslimin thumma yajtahid lahum wa yansah lahum illa lam yadkhul ma'hum al-jannah. Tidak ada seorang amir, seorang pimpinan kemudian mengurusi urusan kaum muslimin lalu tidak bersungguh-sungguh ketika menjadi pejabat, hanya main karambol. Nah, sukanya main-main, buang-buang waktu. Tidak bersungguh-sungguh. Tidak memberikan nasihat kepada mereka. Sekarang mana yang berusaha memberikan nasihat kepada kaum muslimin? Kecuali mereka tidak akan masuk surga bersama mereka kaum muslimin. Hadis Makil bin Yasar. Ini berbahayanya. Al-Nabi SAW salat zuhra bil Madinah. Wani SAW salat zuhur di Madinah. Arba'an, 4 rakaat. Wassalat al-asr. Dan salat asr. Bidil Hulaifah. Berada di Dil Hulaifah. Ra'atain. 2 rakaat. Kalau ahsibhu Hasim Malik, dan aku mengira bahwasanya bata biha hatta asbah, beliau bermalam di Dil Hulaifah sampai pagi. Telah lewat penyebutan bahwasanya ketika seorang melakukan perjalanan berusaha untuk mengqasar salat, kalau 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Pertanyaan dari Ambon, 4 rakaat diringkas jadi 2. Kalau 3 rakaat diringkas jadi berapa? Salat maghrib 1 rakaat. Nah, ini Muhammad jadi 3, enggak diringkas. Enggak, khusus ini. Khusus. Kalau subuh 2 rakaat diringkas jadi berapa? 6. Tetap 2. Nah, tetap 2. Enggak diringkas. Salat maghrib, salat subuh tidak diringkas. Yang 4 rakaat saja yang diringkas. Apa hukumnya setelah wudu baca doa? Nah, bagus lah, baca doa selesai wudu. Apa doanya? Siapa yang hafal doanya? Angkat tangan, jangan hanya bisikan. Anda Ibrahim. Apa doanya? Sudah, itu aja. Apa doa selesai wudu kemarin? Nah, ya Hamzah. Pernah doa apa enggak pernah doa? Enggak pernah. Apa doanya Muiz? Coba, Akbar. Subhanallah, jam 3, astagfirullah, wabillahi. Selesai wudu, selesai wudu. Anas yang tertawa. Bisa benda kamu. Apa doanya? Kalau gufranak bagaimana? Terjadi khilaf situ. Ada yang baca dengan kedua kalimat syahadat. Ditambah dengan apa? Nah, di situ Syekh Mubin bin Halil Wadi melemahkan. Wa majalim netawabin, majalim netahirin. Nah, apakah disebut tahrir itu ikhwan muslimin? Sebelumnya ikhwan muslimin kemudian berpisah, mendirikan partai sendiri, hizbut tahrir. Asalnya dari ikhwan muslimin. Apakah tinta yang kena di sebagian anggota tubuh itu sah wudunya? Ya, berusaha nih, kalau tintanya soal masih bisa masuk. Nah, saya akan dibersihkan. Dama yaribuk ilama yaribuk sidku tumaninah wal kadibur ribah. Tinggalkan apa yang ragu menuju apa yang tidak ragu. Jujur atau benar adalah menjadikan ketenangan, dan kedustaan menjadikan ragu-ragu. Maka masih ada ikhwan yang pulang ke Indonesia, kita undang lagi. Siapa yang undang nih? Insya Allah masih ada sebagian yang mau kesini. Apa faedah yang mengatakan ilah hawa inhuwa ilahi yuha? Banyak faedah. Yang pertama, bahwa jabat Rasul adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana kita mengikuti Rasulullah SAW, tidak sebagaimana Quraniyun yang menolak apa yang datang dari Rasulullah SAW. Dan bagaimana larangannya juga ditinggalkan. Wa ma'atakum Rasul huluh ma'anhakum anhu fantahu, dalam soal Hasr ayat 7. Demikian pula wahyu disampaikan oleh Allah kepada Jibril, dan Jibril disampaikan kepada Muhammad SAW. Demikian pula Nabi Muhammad SAW tidak mengikuti hawa nafsunya. Semua disampaikan dengan wahyu. Bolehkah sholat duha di rumah? Bagus, di rumah. Apa itu kudeta? Enggak tahu kudeta. Menggulingkan pemerintah. Kenapa di sini tidak belajar bela diri? Udah ada yang belajar menembak, sudah cukup itu. Belajar menembak. Kalau mau belajar bela diri, belajar aja. Sekali lagi, jangan sampai belajar tenaga dalam, berbahaya nanti kalau sudah masuk sulit keluar. Cincinnya sulit keluar nanti. Taibillahuna subhanahu wa ta'ala.